gadis di masa kini. Mi suka berdandan seksi. Mi gemar pakai rok mini. Mi ngegodain lelaki. Mi si gadis seksi. Dan ala gadis Korea, bergaya tampil di depan kamera. Sekarang memang sudah zamannya.